谁？喂。بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله وجدا شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia, yang apabila segala nikmat dan karunia tersebut kita hitung dan kita jumlah, dia adalah hal yang sangat banyak yang tidak bisa dihingga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Maka segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, atas segala anugerah dan pemberian yang masih terus kita rasakan hingga pada hari ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Kita mengenal dan memeluk agama Islam ini. Juga kita bersyukur terhadap nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah dua nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, yang sepatutnya selalu disyukuri dan sepatutnya terus menerus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, agar supaya membawa kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat dari Al-Quran Al-Karim yang kita semua berharap semoga dari pembacaan ayat ini kita mengambil manfaat dari ayat dan mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa menjadi pegangan kita semua di dalam kehidupan ini. Ayat yang saya maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Allah berfirman, sungguhnya kaum muslimin, sungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang qanit, terus tunduk beribadah kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang sering bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Untuk 10 golongan ini Allah berfirman, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah menyiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan 10 golongan dari umat Islam yang beramal dengan amalan keislaman. Yang beramal dengan amalan keislaman. Yang seluruh amalan ini, siapa yang melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala jamin untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Karena itu ini adalah amalan-amalan yang perlu kita cermati, perlu kita perhatikan, sebab dia adalah amalan yang menyebabkan seorang hamba itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan-amalan tersebut dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 10 golongan dari manusia dan semuanya disebutkan di dalamnya laki-laki dan perempuan. Sebab tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beramal dan dalam ketaatan. Tidak ada perbedaannya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Pintu-pintu ketaatan terbuka untuk semuanya, untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nisa'u syaqa'iqur rijal." Dan perempuan itu adalah saudara kaum lelaki. Maksudnya dia dalam masa beramal, dalam masalah meraih kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya dengan kaum lelaki. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Maka yang menjadi titik ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang paling banyak melakukan amalan ketaatan. Iya. Karena itu dari kaum lelaki yang melakukan amalan ketaatan itulah yang meninggikan derajatnya dan yang membedakannya dengan yang lainnya. Dari kaum perempuan juga demikian, amalan dan kesalehan yang mereka lakukan itulah yang membedakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang mulia ini diterangkan 10 golongan dari kaum muslimin, dari umat Islam yang beramal dengan amalan. Siapa yang beramal dengannya, maka dijanjikan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Ini pembahasan yang penting untuk dicermati dan diperhatikan. Sebab di dalam syariat kita ada amalan-amalan yang menjadi sebab seorang hamba diampuni dosa-dosanya. Ada amalan-amalan yang dengannya dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebut di dalam ayat ini adalah innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Ya, dua yang disinggung. Laki-laki dan perempuan yang berislam. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan yang beriman. Innal wal mu'minina wal mu'minat. Keislaman dan keimanan ini punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus. Islam dan iman di makna umumnya dia adalah hal yang sama. Di mana umumnya dia adalah hal yang sama. Ya. Karena itulah iman itu mempunyai banyak jenjangan, banyak tingkatan. Sebagaimana keislaman juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Mempunyai tingkatan-tingkatan. Ini dilihat dari sisi umumnya. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah makna khusus. Adalah makna khusus. Iya, sebab digandengkan sekaligus. Dan kaidah di dalam membedakan antara keislaman dan keimanan dalam penyebutan di nas ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah, ya kaidahnya apabila dua kata ini, kata iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Islam mempunyai makna tersendiri dan iman mempunyai makna tersendiri. Kalau Islam dan iman disebutkan secara berpisah, Islam disebut sendiri, di tempat lain iman disebut sendiri, maka di keadaan yang seperti ini Islam dan iman mempunyai makna yang sama. Mempunyai makna yang sama. Ya, demikian kaidah umum dalam membedakannya. Maka kembali mencermati ayat dan memperhatikannya. Yang pertama dikatakan innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam. Iya. Dia maklumi bahwa keislaman yang dimaksud di sini adalah rukun iman atau rukun Islam yang lima. Ketika Jibril ditanya atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Mal Islam?" Apakah Islam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Kata beliau, Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah dan engkau mengeluarkan, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji apabila engkau punya kemampuan untuk melaksanakannya. Itu definisi Rasulullah ketika ditanya tentang Islam. Iya. Maka ini makna keislaman. Jadi seorang muslim dan muslimah adalah orang yang mewujudkan makna-makna keislaman ini pada dirinya. Dia menegakkan rukun-rukun Islam ini pada dirinya. Ya, apabila dia tegakkan keislaman ini pada dirinya, maka sungguh kebaikan yang sangat besar yang dia dapatkan. Iya, kebaikan yang sangat besar yang dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Al-Abbas bin Muttalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan kafaf. Diberi rezeki dengan kafaf. Artinya rezeki dengan kafaf, dia merasa cukup dengan suatu hal yang sedikit. Iya. Kadang dia tidak mempunyai perbekalan di rumah, tapi setelah itu dia keluar mencarinya, dia dapatkan untuk hari tersebut. Ini rezeki dari kafaf. Sungguh dia sangat beruntung. Kemudian yang ketiga, wa qana'ahu Allahu bima ata. Allah berikan qana'ah kepadanya pada apa yang Allah datangkan. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah memuji orang yang berislam. Qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Iya. Dan perhatikan ibarat di dalam hadis qad aflaha, datang dengan fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Iya. Ini hanya untuk memastikan dan menekankan bahwa keberuntungan adalah hal yang pasti didapatkan oleh orang yang berislam dengan keislaman yang benar. Iya. Siapa yang berislam dengan keislaman yang benar, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Nah. Dan amalan keislaman itu banyak. Amalan keislaman itu banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung, kata beliau, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya tidak pernah terganggu dengan gangguan lisan dan tangannya. Iya. Ini dari amalan-amalan keislaman. Dan di dalam ayat yang mulia ini ditekankan, siapa yang berislam, laki-laki dan perempuan yang berislam, Allah siapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Perhatikan ya, kata pengampunan. Sebab amalan-amalan keislaman itu iya, adalah hal yang menggugurkan dosa. Hal yang menggugurkan dosa. Dia misalnya bertauhid kepada Allah. Tauhid itu adalah penggugur dosa. Penggugur dosa. Dia sholat lima waktu misalnya. Sholat lima waktu antara sholat yang dia lakukan ke sholat berikutnya, itu adalah penggugur dosa-dosanya. Iya. Dia misalnya mengeluarkan zakatnya. Dimaklumi faedah dari zakat, bagaimana menggugurkan dosa tersebut. Demikian pula puasa, haji, ini semuanya terdapat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana amalan-amalan yang baik itu menggugurkan dosanya. Ya, belum lagi pahala yang sangat besar di belakang setiap amalan dari amalan keislaman. Karena itu wajar kalau di dalam ayat ini disebutkan yang paling pertama adalah al-muslim, orang yang berislam. Ini golongan yang pertama yang dipuji di dalam ayat yang mulia ini. Dan dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya kaum muslimin, laki-laki yang berislam dan muslimat, dan perempuan muslimah. Ini golongan yang pertama, laki-laki dan perempuan yang berislam. Ya. Golongan yang kedua, dari golongan yang disebut di dalam ayat, yang mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar, adalah wal mu'minina wal mu'minat. Wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Keimanan itu adalah sebuah keyakinan di dalam hati. Iya. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Dan keimanan yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah rukun iman yang enam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril dalam hadis riwayat Muslim yang masyhur, Jibril bertanya, "Wamal iman?" Apakah iman itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada hari akhirat. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Itulah keimanan. Ini rukun iman yang enam ini. Di dalam ayat atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah dasar keimanan yang dengannya seorang itu dikatakan syah keimanannya. Ya. Keimanan kepada Allah itu artinya dia beriman kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman akan rububiyah Allah. Dialah Allah satu-satunya yang bersendirian dalam mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan dalam segala perbuatannya. Kemudian dia juga mengimani bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia juga beriman akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia tetapkan nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat itu mencakup keimanan akan adanya para malaikat. Kemudian kita imani siapa yang disebutkan nama-namanya, kita imani akan hal tersebut. Siapa yang diterangkan tugas-tugasnya, maka kita imani akan hal tersebut. Dan kita imani bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat dan terus melaksanakan perintah. Dan jumlahnya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada kitab-kitabnya, itu kita imani kepada, kita beriman secara global terhadap seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taurah wal Injil, Taurat, Injil, Zabur, ya, Al-Qur'an, dan disebutkan di sebagian ayat Suhuf, lembaran-lembaran Nabi Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Ya. Ini semuanya dari hal yang wajib kita imani. Kita beriman secara global akan kitab-kitab itu, dan secara khusus kita untuk umat Islam, kita beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita, yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan kerugian bagi orang-orang yang zalim, yang berpaling darinya. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang yang zalim, mereka tidaklah bertambah kecuali hanya sekedar kesengsaraan saja. Iya. Maka ini keimanan kepada kitab-kitab. Kemudian keimanan kepada para rasul. Kita imani seluruh para nabi dan para rasul yang dikabarkan kepada kita, yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya. Kita imani bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah menyampaikan agama. Dan secara khusus kita umat Islam, kita beriman kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada kita sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian masuk juga dalam rangkaian keimanan, beriman akan hari akhirat. Dan hari akhirat itu cakupannya banyak. Pertama, beriman akan hari kebangkitan. Beriman akan hari kiamat. Kemudian beriman akan alam kubur. Sebab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Kemudian kita imani fase setelahnya. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar tersebut ada penantian manusia di padang mahsyar, matahari dekatkan di atas kepala. Kemudian ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaatul udma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Kemudian kita juga imani akan adanya timbangan, perhitungan. Ya, kita imani akan pembagian kitab-kitab, catatan-catatan amalan. Kita imani akan sorga dan neraka. Ya, kita imani akan adanya juga jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam yang harus dilalui bagi setiap orang yang ingin menuju kepada sorga. Ini semuanya masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Iya, demikian pula dari mana keimanan adalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini keimanan. Iya. Siapa yang meyakininya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan harus diketahui bahwa keimanan itu mempunyai cabang-cabang yang sangat banyak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ya bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah mengingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Iya. Maka keimanan mempunyai cabang yang sangat banyak. Hendaknya setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah berusaha untuk menjalankan segala cabang-cabang keimanan tersebut. Semakin seseorang itu sempurna di dalam menjalankannya, maka semakin sempurna pula keimanannya. Sebab manusia berjenjang di dalam keimanan. Ada yang kuat keimanannya dan ada yang lemah. Iya. Namun mukmin yang kuat itulah yang paling baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini perlu semangat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada setiap mukmin ada kebaikan. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Nah, ini diantara makna keimanan. Kemudian harus saya ingatkan bahwa di dalam ayat yang mulia ini diterangkan bahwa seorang mukmin dan mukminah, orang yang beriman dengan keimanan yang benar, Mereka termasuk orang yang mendapatkan keutamaan di dalam ayat. Keutamaan di dalam ayat yang disebutkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan keutamaan keimanan ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup kita sebutkan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan keimanan. Di antara keutamaan keimanan, orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanannya ini akan senantiasa membawa dia kepada petunjuk. Ya, senantiasa meneranginya, bagikan cahaya yang meneranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Perhatikan bagaimana orang-orang yang beriman disifatkan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Dari kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya kebaikan. Dari kegelapan kemaksiatan menuju kepada cahaya ketaatan. Ya. Senantiasa ia diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan seruannya kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Ya, kalau kalian seperti itu, bertakwa dan beriman kepada Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Allah sebutkan kebaikannya, diantaranya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kalian akan diberi bagian. Kalian akan diberi dua bagian dari rahmatnya. Ya, dan kalian akan diberi cahaya yang kalian berjalan dengannya. Kemudian Allah yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ini menunjukkan keutamaan keimanan, manfaat dan faedahnya. Di antara manfaat dan keutamaan keimanan, siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membelanya. Akan senantiasa membantunya. Iya, dalam setiap masalah yang dia hadapi. Pembelaan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di dunia. Di dunia dan di akhirat. Ini untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Perhatikan. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan hari tatkala saksi mempersaksikan, berdiri mempersaksikan. Yaitu pada hari kiamat maksudnya. Iya. Yang ditolong oleh Allah para rasul dan siapa? Orang-orang yang beriman. Perhatikan. Orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini, apalagi dia disertai dengan amalan salih. Nah, amalan salih masuk dalam keimanan. Ini adalah sebab kebahagiaan hidup seorang hamba. Yang menyebabkan hidupnya menjadi hidup yang bahagia. Hidup yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, perhatikan syaratnya, dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Iya. Banyak orang yang menambahkan kebahagiaan dalam hidup, keindahan dalam hidupnya. Kalau dia tidak wujudkan makna keimanan dalam dirinya, tidak beramal dengan amalan-amalan keimanan, maka jangan disangka ia akan mampu meraih ya kebahagiaan yang hakiki. Iya betul, kadang seorang bahagia dengan adanya anak keturunan. Iya. Kadang seorang itu bahagia dengan harta yang didapatkan. Kadang seorang bahagia dengan pangkat dan jabatan. Kadang seorang bahagia dengan kedudukan. Ya tidak diragukan bahwa sebagian dari yang saya sebutkan tadi ada makna kebahagiaan. Tapi itu kebahagiaan yang hakiki. Iya. Apakah itu bisa menjamin kebaikan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat? Nah, kebahagiaan itu hakiki. Yang hakiki adalah dengan keimanan. Dengan keimanan. Dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Nah, kemudian dengan keimanan ini pula, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya sorga. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka sungguh sorga Firdaus adalah tempat tinggalnya. Iya. Dan juga diantara hal yang menyebabkan dan diantara faedah keimanan tersebut, siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka Allah akan letakkan untuknya kecintaan di tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa aminu salihat sayaja'alu lahum ar-rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah yang maha pengasih akan menjadikan untuk mereka kecintaan. Untuk mereka kecintaan di tengah manusia. Mereka sendiri menjadi orang-orang yang membawa rahmat. Orang-orang yang berlemah lembut kepada manusia. Dan manusia juga akan merahmati dan mencintai mereka. Iya. Maka ini sebagian dari keutamaan dan kebaikan keimanan. Karena itulah apa yang disebut di dalam ayat Al-Quran ini. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab. Iya. Menjelaskan sebagian dari keutamaannya. Keutamaan yang disebutkan di sini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat adalah al-qanitina wal-qanitat. Wal-qanitina wal-qanitat. Al-qanitin wal-qanitat itu dari kata al-qunut. Laki-laki dan perempuan yang kunut. Ya, kunut itu banyak pengertiannya dalam bahasa Arab. Kunut bisa bermakna orang yang taat dalam beribadah. Kunut bisa bermakna orang yang lama sekali berdiri ketika sholatnya. Ya. Kunut bisa bermakna dia tunduk dan merendah ketika melakukan ibadah. Ya. Kunut bisa bermakna orang yang giat dengan berbagai kebaikan. Nah, dan ini sifat yang sangat mulia sekali apabila terdapat pada setiap muslim dan muslimah. Iya, setiap muslim dan muslimah. Wal qanitina wal qanitat. Iya. Qanitina wal qanitat. Sebab menjaga diri supaya tetap semangat dan kontinu di atas ibadah, ini bukan hal yang sembarangan. Ini tentunya banyak pengorbanan. Dan menunjukkan orang yang melakukannya adalah orang yang mempunyai semangat yang besar. Dan mempunyai pengorbanan yang besar dalam rangka meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ini golongan yang ketiga disebutkan di dalam ayat. Kemudian golongan yang keempat yang disebutkan adalah was-sadiqina was-sadiqat. Was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki dan perempuan yang sadiq. Sadiq itu artinya jujur. Iya. Dalam keimanan dia jujur keimanannya. Dalam berucap ia jujur ucapannya. Lisannya jujur. Dalam beramal, amalannya juga jujur. Melambangkan keikhlasan. Ya, kesungguhan. Ini makna sadiq. Nah. Dan orang-orang yang sadiq ini, orang-orang yang jujur ini, sungguh dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, karena itu dalam ayat, dia termasuk orang-orang yang a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Allah perintah kita kaum mukminin untuk menjadi orang-orang yang jujur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Iya. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka sungguh itu yang paling baik untuk mereka. Perhatikan. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka sungguh itu adalah kebaikan untuk mereka. Sebab kejujuran itu pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan. Iya. Dia jujur dalam perkara apa saja, pasti kejujurannya tersebut mendatangkan kebaikan. Apalagi kejujuran itu adalah sifat seorang mukmin yang mengantar dia kepada sorga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Alaikum bis-sidq." Hendaknya kalian itu jujur. Ya, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sebab kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantar kepada sorga. Mengantar kepada sorga. Dan kejujuran ini adalah sifat hamba-hamba Allah yang salih. Sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salih. Ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dipuji akan kejujurannya. Nah, Allah berfirman di beberapa ayat sebelum ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Ahzab juga ayatnya. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma yubaddilu tabdila. Allah berfirman, dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki yang mereka ini jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Perhatikan ya, ini tentang para sahabat. Bagaimana kejujuran mereka? Mereka berjanji untuk beriman, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama. Mereka jujur dalam hal ini. Ini pujian untuk mereka. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur terhadap janji yang mereka ambil. Mereka janji kepada Allah dalam hal tersebut. Ya. Di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu, belum selesai. Tapi yang masih menunggu ini tidak pernah mereka mengganti. Tidak pernah mereka mengganti. Ya. Dan ini melambangkan kejujuran dan melambangkan keteguhan, istiqamah. Dan ini adalah perkara yang sangat patut untuk dipuji dan patut untuk dicontoh oleh setiap muslim dan muslimah. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang sangat jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kejujuran ini adalah hal yang penting. Ya, adalah hal yang penting di dalam kehidupan. Seorang jujur dalam beramal, jujur di dalam berucap, jujur di dalam berkeyakinan. Ya. Dan kejujurannya ini insyaallah ta'ala akan membawa dia kepada banyak kebaikan. Dan di dalam ayat yang mulia ini, mereka dipuji dan digolongkan kepada orang yang mendapat keutamaan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini golongan yang ke berapa? Keempat. Golongan yang kelima yang disebutkan di dalam ayat was-sabirin was-sabirat. Iya, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Laki-laki dan perempuan yang bersabar. Sabar itu kalimat yang ringkas. Ringan diucapkan. Iya. Tapi sabar ini bagi siapa yang melakukannya, sungguh dia mendapatkan pahala yang sangat besar dan kebaikan yang luar biasa. Sebab kesabaran adalah inti segala kebaikan dan sumber segala kebaikan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Wa may yasta'if yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihillah. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, ya kata Lifa ini masuk dalam menjaga kehormatan diri, ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim ataupun muslimah, dari akhlaknya, dirinya, agamanya, ya, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Sebab adanya amalan yang mengarah ke sana, Allah akan bantu dan memudahkan hamba itu dalam melakukan amalan. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ya. Kalau dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, maka Allah akan berikan kecukupan untuknya. Dan kecukupan yang diberikan oleh Allah kepada hamba, kadang dalam bentuk nyata sebagai kecukupan yang dia saksikan dalam bentuk harta maupun yang lainnya, dan kadang kecukupan di dalam hati. Dan kecukupan di dalam hati ini kecukupan yang tidak bisa dinilai, ya, dengan harta apapun, bahkan tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ya, sebab itulah hakikat kekayaan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Laisal ghina an katsaratil ard, innamal ghina ghinan nafs." Ya, bukanlah kecukupan itu, kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam diri. Ya, kekayaan jiwa. Ya. Dan inilah perbedaan antara seorang muslim dan kafir. Seorang muslim yang mengerti akan berjumpa dengan Rabbnya dan sadar bahwa segala sesuatu, segala pemberian itu datangnya dari Allah, dengan orang yang tidak memahami hal tersebut. Ya. Tidak memahami hal tersebut. Karena itulah seorang muslim dalam kehidupannya, dia adalah kehidupan yang indah. Ya, sesuatu yang sedikit itu mencukupinya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan haditsnya, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Ya. Dia misalnya punya sifat sering berkeluh kesah, tidak bersabar. Tapi tatkala dia punya usaha ingin bersabar, ya, maka Allah akan bantu dia sehingga ia dijadikan sebagai orang-orang yang bersabar. Dan ingat, khusus untuk kesabaran di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan tersendiri. Kata beliau, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seseorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Kesabaran. Siapa yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemberian yang paling baik sekali dan tidak ada yang lebih luas darinya. Tidak lebih luas darinya. Nah, dia bersabar misalnya tatkala musibah. Subhanallah, betapa luas pemberian Allah untuknya. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan. Ya, ia sabar misalnya dalam menjalankan ibadah. Ya. Anggaplah kita di sebuah majelis ilmu seperti ini. Seorang menyabarkan dirinya misalnya duduk, ya. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan. Sebab tiap kali dia berada dalam majelis, malaikat mendoakannya, dia berada di taman sorga. Dan ini perlu kesabaran. Ya. Demikian pula tatkala dia bersabar dalam menjalankan ketaatan. Dia misalnya sebagai seorang istri, dia bersabar, ya, di dalam menunaikan kewajibannya, ya, menjaga rumahnya, kemudian mengurus anak-anaknya, mendidik mereka. Ya, kesabaran di dalam hal ini sungguh kebaikan dan pahala yang sangat besar. Hal yang sangat luas bagi seorang hamba. Ya, sebab banyaknya perkara yang menjadi jelek bagi seorang hamba disebabkan karena hilangnya kesabaran. Tidak terwujudnya makna kesabaran di dalam diri. Mana kesabaran di dalam diri? Maka perlu ada kesabaran di dalam segala perkara. Perlu ada kesabaran di dalam segala perkara. Kemudian sabar ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Was-sabru biya," sabar itu cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang. Iya. Dan dhia ini dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk cahaya matahari. Untuk cahaya matahari. Iya, kalau untuk bulan biasanya dipakai kalimat nur. Iya. Tapi kalau dhia itu digunakan untuk matahari. Iya, dia adalah cahaya yang sangat terang benderang. Menerangi kehidupan seorang hamba. Menerangi kehidupan seorang hamba. Dan harus diingat bahwa kesabaran itu terbagi tiga. Para ulama menyebutkan bahwa sabar ada tiga perkara. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Iya. Ketaatan itu perlu kesabaran. Nah, Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Sungguhnya sorga itu diitari dengan makari. Hal-hal yang ya, dipenuhi dengan hal yang tidak disenangi. Ya. Ia ingin apa, mendapatkan pahala di tengah malam misalnya. Dia harus putus tidurnya untuk sholat. Di musim dingin dia keluar ke masjid. Kalau dia laki-laki wajib ke masjid. Ya. Dan seorang perempuan muslimah kadang di masa ini, banyak orang yang tidak berhijab dengan hijab syar'i. Dia bersabar dengan hal tersebut. Ya, jalan menuju sorga seperti itu keadaannya. Kadang sering ada perkara yang banyak manusia menganggapnya sebagai hal yang kurang enak. Ya. Ini ukuran kebanyakan. Walaupun sebenarnya siapa yang telah melakukan ketaatan dan sudah mengerti makna ketaatan, dia pasti akan merasakan lezatnya ibadah itu. Dan nikmatnya keimanan. Nikmatnya keimanan tersebut. Sebab amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan mendatangkan di dalam hati kenikmatan, kelezatan dan keteguhan di dalam hatinya. Ya. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang. Sabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Wahuffatin naru bisyahwat." Sungguhnya neraka itu diitari dengan syahwat. Nah, seorang tergiur melaksanakannya. Ya, terpanggil untuk menjalankannya. Dan itulah neraka. Ya. Sepintas lalu seorang enak melakukannya. Tapi belakangan dia akan mendapatkan kepedihan di dalam dirinya. Kesengsaraan. Dan kehidupan yang tidak tenang. Ya, kehidupan yang tidak tenang. Dan dosa dan maksiat itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba di dalam menciptakan ketidaktenangan, kejelekan dan berbagai kesengsaraan. Iya, karena itu harus ada kesabaran di dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kesabaran adalah sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, namanya hidup. Kehidupan itu tidak selalu tenang. Kehidupan tidak selalu tenang. Ya. Ibarat seorang yang berjalan ya, dalam kehidupan ini bagikan sebuah perahu yang mengarungi lautan. Ya, dan perahu ini tidak selamanya dalam kondisi ombak yang tenang. Ya, kadang ada badai, kadang ada hujan, ya, dan seterusnya. Maka itulah kehidupan. Ada cobaan-cobaan. Ada rintangan-rintangan. Dan ini perlu kesabaran. Seorang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Bersabar di dalam cobaan yang menimpahnya. Dan siapa yang bersabar dalam menerima cobaan, sebenarnya itu adalah kebaikan untuknya dan penggugur dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan selainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah." Terus menerus cobaan itu menimpa seorang mukmin dan mukminah. Pada hartanya, pada keluarganya, pada dirinya, pada kehormatannya. Terus menimpa, dia ditimpa oleh cobaan sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Ya, rupanya cobaan-cobaan ini menggugurkan dosa-dosanya. Cobaan-cobaan tersebut menggugurkan dosa-dosanya. Iya. Dan banyak lagi keutamaan tentang sabar, kebaikannya. Ini adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Ya, pembahasan yang sangat luas. Nah, dan ini golongan yang keberapa? Golongan yang kelima yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian golongan yang keenam yang disebutkan dalam ayat adalah al-khashi'ina wal-khashi'at. Ya, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Khusyuk itu di dalam banyak hal. Khusyuk di dalam salatnya, khusyuk di dalam akhlak dan kepribadiannya, khusyuk di dalam ibadahnya, khusyuk di dalam menjalankan tuntunan dan syariatnya. Ini khusyuk. Dan khusyuk, ya, adalah hal yang dituntunkan di dalam syariat dan dia adalah ciri kebaikan bagi seorang hamba. Karena itu disebutkan, ya, dari pentingnya khusyuk ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa yang paling pertama diangkat dari umatnya adalah apa? Khusyuk dan amanah. Itu yang paling pertama diangkat dari umatnya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak khusyuk. Banyak sekali orang-orang yang tidak amanah. Ya, karena itu menjaga diri untuk khusyuk dalam ibadahnya. Itu adalah perkara yang penting. Banyak kiat untuk membuat seorang itu khusyuk dalam ibadah. Iya. Antara kiat tersebut, tatkala dia beribadah, dia mengingat bahwa ibadah ini dia peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam ibadah tersebut, ya, tatkala dia melakukan ibadah, dia ingat bahwa mungkin saja itu adalah ibadah yang terakhir dia lakukan. Nah, mungkin ya siapa yang tahu bahwa dirinya mungkin ya setelah ibadah tersebut dia tidak bisa lagi mengulangi ibadahnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza shallaita faqum apa fasalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu. Seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Seakan-akan salat apa? Perpisahan. Kira-kira kalau misalnya seorang bayangkan. Ya, kita tahu ajal kita. Misalnya kita diberi kesempatan satu salat lagi, salat duhur nanti itu kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan pengampunan kebaikan. Ya. Kira-kira satu sholat ini apa yang dilakukan oleh seorang hamba? Ya, pasti dia akan gunakan sebaik mungkin khusyuk di dalam sholatnya. Nah, maka hendaknya seluruh nilai ibadah dilaksanakan seperti itu. Ibadah dilakukan seperti itu. Seakan-akan itu adalah ibadah yang terakhir. Ya, ibadah yang terakhir. Mungkin saja ibadah-ibadah dia tidak mampu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk menjalankan ibadah yang lainnya. Kemudian dari kiat juga yang menyebabkan seorang khusyuk, ya, dalam ibadahnya, dia menerapkan ma'na al-ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, "Wa mal ihsan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Baik, ini golongan yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ya. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang apa? Bersedekah. Sedekah. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah burhan. Argumen yang menjelaskan. Sebab itu adalah tanda keimanan. Tanda kebaikan bagi seorang hamba. Tanda kebaikan bagi seorang hamba. Dan sedekah ini adalah sifat seorang mukmin dan mukminah. Ya. Dan sedekah cakupannya luas. Ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang apa? Sunnah. Sedekah yang wajib itu biasanya lebih dikenal dengan istilah zakat. Lebih dikenal dengan istilah zakat. Walaupun di dalam syariat kita kadang penggunaan zakat itu dibahasakan dengan makna sedekah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan dan membersihkan mereka. Ini zakat wajib dinamakan sedekah. Dan untuk penyaluran zakat di 8 golongan itu dibahasakan dengan sedekah. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil faqara'i wal masakin" sampai akhir ayat. Sungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk fukara, miskin, dan seterusnya dari 8 golongan yang disebutkan di dalam ayat. Maka disebut dengan bahasa sedekah. Sebab sedekah ada yang wajib dan ada yang apa? Ada yang sunnah. Dan di dalam ayat ini tercakup dua-duanya. Orang yang bertasaddiq, saddiqat, semuanya apa? Mendapatkan keutamaan ini. Laki-laki dan perempuan yang senang, gemar bersedekah, maka mereka disiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, apalagi kalau kita bahas tentang sedekah ini, pembahasan tersendiri dalam syariat, keutamaannya, manfaatnya, fadilahnya, ya, di dalam diri, di dalam keluarga, untuk masyarakat, ya, dan bagaimana sedekah ini di dalam mendidik diri, menciptakan akhlak-akhlak yang mulia di dalam diri, akhlak kedermawanan, ya, santun kepada orang lain, memikirkan beban orang lain dan seterusnya. Karena itulah wajar kalau orang-orang yang bersedekah ini diberikan pahala dan kebaikan yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan berbagai keutamanya. Dan banyak orang menyangka bahwa sedekah itu kadang mengurangi hartanya, padahal sebenarnya tidak. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sesungguhnya sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu senantiasa menambah apa? Menambah harta. Dan banyak lagi keutamaan di dalam hal ini. Baik, ini golongan yang ke-7. Golongan yang ke-8 adalah as-sa'imina was-sa'imat. Laki-laki was-sa'imina was-sa'imat. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Puasa di sini cakupannya puasa wajib dan puasa apa? Puasa sunnah. Siapa yang berpuasa dengan puasa yang wajib, berpuasa dengan puasa yang sunnah. Ya, dan perhatikan ya bagaimana puasa dikhususkan di sini dengan keutamaan dan pengampunan, sebab puasa itu mengumpulkan banyak kebaikan. Ya, mengumpulkan banyak kebaikan di dalamnya. Di dalam puasa terdapat makna sabar. Di dalam puasa terdapat makna Islam dan makna iman. Di dalam sabar di dalam puasa terdapat makna al-qunut. Makna al-qunut, makna al-khusyu'. Ya. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Dan dimaklumi akan keutamaan dan manfaat fadilah dari puasa. Dan puasa itu banyak, alhamdulillah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang disyariatkan juga banyak. Dan kita ini sekarang berada di hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9, secara khusus, ini adalah hari-hari yang disyariatkan untuk berpuasa. Hari-hari yang disyariatkan untuk berpuasa. Dan akan datang nanti tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah taala, mungkin tanggal 9 jatuh hari apa? Hari Kamis ya? Ya, jatuh hari Kamis, itu adalah hari Arafah. Dan hari Arafah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa tahun yang telah lalu dan menggugurkan dosa-dosa pada sisa tahun yang akan datang. Nah, yang jelas kebaikan dari puasa ini sangat banyak sekali dan ini adalah golongan yang ke-8. Golongan yang ke-9 adalah wal hafidhina li furujihim wal hafidhat. Laki-laki dan perempuan yang terus menjaga kemaluannya. Iya. Menjaga kemaluan ini lambang menjaga kehormatan. Iya, menjaga kehormatannya. Nah, dan ini adalah hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada laki-laki mukmin, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kepada perempuan mukmin Allah berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, "May yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaga untuk saya, dia jaga antara dua jenggotnya. Ya, antara dua jenggot maksudnya lisan yang berada di bibir. Dia jaga lisannya, dia jaga mulutnya. Ya. Dan dia jaga antara dua kakinya, maksudnya dia jaga kemaluannya. Siapa yang menjamin untukku dia jaga dua hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya jamin untuknya sorga. Saya jamin untuknya sorga. Sebab di dalam menjaga hal ini terdapat kebaikan ya bagi seorang mukmin. Ya, dan itu adalah ciri keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya dan budak yang dia miliki. Sekarang perbudakan tidak ada lagi. Yang ada yang halal cuma apa? Cuma istri saja. Nah, ini tidak ada masalah. Allah berfirman, "Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari di belakang itu selain daripada itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dari konteks ayat ini, ya, orang yang tidak menjaga kemaluannya, ya, apakah dengan melakukan zina atau melakukan hubungan antara sesama jenis atau melakukan seperti yang sekarang banyak dibahasakan dengan kebiasaan rahasia, atau kalau dengan bahasa yang lebih transparannya mereka katakan onani, ini semuanya adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Sebab itu keluar dari bentuk tidak menjaga kemaluan. Iya, seorang mukmin dan mukminah dituntut untuk menjaga kemaluannya. Iya, dan tentunya ini adalah kebaikan bagi dia. Karena itu ia masuk ke dalam 10 golongan ini yang dinyatakan untuk mereka, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian golongan yang ke-10 dan ini adalah golongan yang terakhir, mereka adalah "Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat." Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian pula perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Zikir ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan zikir itu sangat luas sekali cakupannya, membaca Al-Qur'an zikir, hadir di majelis ilmu juga zikir, dia membaca buku-buku ilmu zikir, dia membaca adkar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir, pagi dan sore zikir, doa pagi dan sore zikir, doa akan tidur zikir, doa di belakang salat zikir, dan banyak lagi zikir yang diajarkan. Iya. Karena itulah tidaklah sepantasnya seorang mukmin yang berjalan bersama dia waktu itu, di mana waktu ini terus bergulir tanpa henti. Tak paham waktu terus bergulir tanpa henti. Dan kita tahu bahwa setiap dari waktu kita akan dipertanyakan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan dari seluruh jalan-jalannya, beliau bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fi ma'ablah, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan ketiga tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya di mana dia beramal dengannya. Ya. Maka segala saat kita dipertanyakan. Karena itulah kalau saat-saat ini dihiasi dengan zikir, sungguh hal yang sangat mulia sekali. Apalagi zikir itu kalimat-kalimat ringan, gampang diucapkan oleh lisan. Ya. Dia bisa mengucapkannya kapan saja, dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berlari, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan santai, maupun dalam keadaan apa dia sedang ada kesibukan. Dia hiasi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menunjukkan keutamaan berbagai zikir, ya, yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim." Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan nilai dua kalimat ini. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Kalimat yang pertama, subhanallah wa bihamdi. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Ya, seorang sambil berjalan dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya. Sambil misalnya dia bekerja dia baca subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ringan diucapkan subhanallah. Bersama dengan itu pahalanya sangat besar. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Muslim, ya, kata beliau, "Alhamdulillahi tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Kalau pada hari kiamat akan ditimbang, maka untuk kalimat alhamdulillah ini saja pahalanya sudah memenuhi timbangan. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, ini dua kalimat sekaligus, subhanallah alhamdulillah, kata Nabi, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya itu pahalanya tamla'u tamla'ani ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi, memenuhi antara langit dan bumi. Dan kalau kita lihat kepada waktu-waktu kita yang telah berlalu, ya, kepada Allah kita mengadu dan kepada Allah kita menyesali berbagai kesempatan yang telah diberikan. Betapa banyak amalan-amalan yang harusnya kita raih dengan zikir-zikir tersebut kita telantarkan dalam hal-hal yang kadang sia-sia, bahkan banyak orang menelantarkannya dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memperbaiki keadaan kita, dan renungkan keadaan 10 golongan ini dan berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa tergolong dalam 10 golongan ini yang mereka semua disebutkan di dalam akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini ada pertanyaan di sini. Ada seorang yang sering keluar dari kubulnya cairan yang mirip dengan sifat mani, terutama seiring dengan keluarnya air kencing. Apa hukumnya? Dan apakah cairan itu dihukumi apa? Ya, kalau dia keluar seiring dengan air kencing, biasanya setelah air kencing keluar baru dia keluar, itu disebut wadi dalam istilah syar'inya. Disebut wadi, apalagi disebutkan sifatnya dengan mani. Kalau wadi itu tidak dia tidak mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi. Nah, tidak mewajibkan mandi. Tentunya karena dia keluar setelah kencing, setelah air kecil, maka tentunya ini membatalkan wudu. Tentunya hal tersebut membatalkan wudu. Dia adalah najis, ya. Dicuci, dibersihkan dan tidak mewajibkan mandi. Sebatas mana seorang perempuan boleh memotong rambutnya? Apakah boleh di atas bahu? Ya, asalnya bagi perempuan, asalnya ini kita berbicara kepada kaidah asal. Ya. Kaidah asal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitrat Allah. Ya. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Telah fitrah Allah. Ya Allah, jadikan manusia terfitrah di atasnya. Tidak ada pergantian, perubahan terhadap ciptaan Allah. Ya. Asalnya segala yang ada pada tubuh kita itu adalah ciptaan Allah, tidak boleh dirubah. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil, boleh untuk dipotong atau dirubah. Ya. Seperti misalnya kita memotong kuku, syariatkan. Ya, jelas? Nah, kemudian memotong, mencabut bulu ketiak, ya, memotong rambut, kemaluan, adalah hal yang disyariatkan. Ya. Memotong rambut, itu dalam nas-nas, hanya pada kaum lelaki yang memotongnya. Itu pada sisi asal. Ya. Adapun kaum perempuan, asalnya rambutnya tidak dipotong. Nah, tidak dipotong. Ya. Kalau dia ingin memotongnya karena berat atau karena darurat, ya tidak ada masalah, dipotong sesuai dengan kadar hajatnya. Tapi ingat, laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan, dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena itu laki-laki memanjangkan rambut, kalau dia panjangkan, itu hanya boleh sampai ke batas bahu. Jelas? Dan bagi perempuan, kalau ingin memotong, tidak boleh dia potong di atas bahu. Sebab kalau dia potong di atas bahu, maka dia akan mirip apa? Laki-laki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu ar-rijal al-mutasyabbihina bin-nisa' wan-nisa' al-mutasyabbihati bir-rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai apa? Laki-laki. Demikian pula alis mata. Enggak boleh perempuan merubah alis matanya. Ya. Kemudian demikian pula bulu mata tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Sebab itu tergolong merubah ciptaan Allah. Jelas ya? Ini kaidah dasar dalam berpijat. Ya. Demikian pula kalau misalnya ada yang bertanya tentang merubah gigi misalnya, ya itu juga tidak boleh. Ini semuanya masuk dalam kaidah merubah ciptaan Allah. Hal itu hanya diizinkan pada apa yang syariat mengizinkannya atau untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Kalau misalnya ada orang yang alis matanya rusak, misalnya diobati supaya lurus kembali, itu tidak ada masalah. Itu pengobatan namanya. Pengobatan. Misalnya giginya dia pasangi besi untuk meluruskan atau untuk apa namanya supaya kuat kembali gigi tersebut dalam rangka pengobatan, tidak ada masalah. Jelas? Tapi dalam rangka berhias atau dalam rangka hanya sekedar kecantikan, maka asalnya tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu memang dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mendahulukan puasa kemudian haji. Ada yang mendahulukan haji kemudian puasa. Dan ini itu tidak terlalu dipermasalahkan insyaAllah. Sebab semuanya rukun Islam. Semuanya rukun Islam. Tapi dari sisi kedudukan, yang mana yang didahulukan, di rukun keempat apakah puasa kemudian haji ataukah haji kemudian puasa. Ya kalau dilihat dari sisi riwayat, memang riwayat yang terkuat yang mengatakan haji dahulu kemudian puasa itu hadis Ibnu Umar, dan dia riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau hadis Jibril itu hanya riwayat Muslim saja. Kalau dari sisi riwayat. Ya. Dan para ulama juga di sini beramal ya, berbeda. Kalau Imam Bukhari, Imamul Bukhari, beliau kedepankan pembahasan haji kemudian puasa dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwa kelihatannya Imamul Bukhari mendukung, menguatkan pendapat haji kemudian puasa. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau puasa dahulu, bab haji terakhir. Ya. Bab haji setelahnya. Jelas ya? Nah. Sudah. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.